Kom katar kakwe kakwe kafurubo kaburubo Kom katar kakwe kakwe kafurubo kaburubo Kom katar kakwe kakwe kafurubo kaburubo Kom katar kakwe kakwe kafurubo kaburubo Fuck.